Di sana wuf wuf, di sini wuf wuf. Pak Tani punya kebun, iya iya yo. Pak Tani punya kebun, iya iya yo. Di kebunnya ada sapi, iya iya yo. Bunyinya mumu, di sini mumu, di sana mumu, di sini mumu. Bunyinya wuf wuf, di sini wuf wuf, di sana wuf wuf, di sini wuf wuf. Di sini kuek kuek, di sana kuek kuek, di sini kuek kuek. Pak Tani punya kebun, iya iya yo. Hey semua, ayo kita belajar lagu ABC. Ayo ikuti aku. ABCD.